Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Di sore yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam kajian syarah Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafirahumallahu ta'ala. Dan kita akan melanjutkan pembahasan yang beliau sampaikan dari bab ke-45 tentang berkunjung, bergaul dan berteman dengan orang-orang yang baik. Di kesempatan yang lalu beliau telah sampai pada pembahasan hadis ke-367. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan beliau. Kita langsung saja untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fadilata syekh. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخي الشيخ فواز، ومرحبا بجميع المستمعين لهذا البرنامج، وأيضا أهنئ إخواني المسلمين بهذه العشر المباركة، ونحن الآن في منتصف العشر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا أجمعين خيرات هذه الأيام وبركاتها، وأن يعيننا فيها وفي كل وقت على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين. جزاك الله خيرا يا شيخ على حسن دعائكم. فلأن أحيو المستمعون الكرام نستمع إلى الدرس مع فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم. أورد الإمام النووي رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فضل محبة أهل الخير والإيمان والعلم والعبادة، ومن يظهر عليهم المحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن من أحب قوما كان معهم، فإن الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الأمر المرء مع من أحب. فمحبة الصالحين تجعل محبهم معهم، محبة أهل العلم وأهل العبادة، فإن المرء مع من أحب. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لا يكون على مستواهم في العبادة أو العلم أو نحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Ya, di awal kajian ini kami ucapkan selamat kepada kaum muslimin, para pendengar sekalian, karena saat ini kita sedang memasuki hari-hari yang sangat mulia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sudah kita ketahui bersama keutamaannya. Dan hari ini kita sudah memasuki rangkaian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Karena hendaklah kita manfaatkan waktu yang mulia ini dengan memperbanyak ibadah dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bersama dengan bab yang terakhir kita bahas, yaitu bab tentang berkunjung kepada orang-orang saleh dan berteman dengan mereka. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya: seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, jika seseorang mencintai orang-orang saleh, mencintai sebuah kaum, maksudnya orang-orang saleh, tapi dia tidak sampai ke tingkat orang-orang saleh tersebut dalam amalan, bagaimana hukum orang seperti ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, seseorang itu akan bersama atau akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintai. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga mereka yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya barang siapa yang mencintai mereka, maka mereka akan dibangkitkan dan akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai ini. Dalam riwayat hadis yang kedua disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya, wahai Rasulullah, kalau seorang di antara kami mencintai, kalau seorang di antara kami mencintai orang-orang yang saleh, tapi amalan kami tidak sama dengan mereka, maka bisakah kami bersama-sama mereka di surga nanti? Maka Rasulullah SAW mengatakan, seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال للرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. هذا الحديث أيضا نظير ما سبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، فهو نظير قوله المرء مع من أحبب، مع من أحب. فهذا رجل أعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، متى قيامها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. تأمل هنا رعاك الله، الرجل يسأل عن وقت قيام الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى السؤال الأمثل في هذا الباب. فليس من المهم أن يبحث الإنسان متى تقوم الساعة، تقوم غدا أو بعد غد أو بعد سنة أو بعد سنين، المهم أي شيء أعد الإنسان للساعة، هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يبحث عنه. وكل من مات قامت قيامته، مات غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو أكثر، من مات قامت قيامته وبدأت ساعته. فإذا ليس المهم أن يسأل الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يسأل أعددت للساعة. فقال ذلك الرجل عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، قال حب الله ورسوله. وهذا أمر عظيم، محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال أنت مع من أحببت. وجاء في البخاري ومسلم الحديث ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، والمراد هنا النوافل، المراد هنا النوافل بقوله من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، المراد النوافل. أما تضييع الفرائض فهذا خطر عظيم على الإنسان ويتنافى مع حقيقة المحبة لله ولرسوله، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سلام جدا. hadis yang ke-10 dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat akan terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bertanya, apa yang telah engkau siapkan untuk kiamat itu? Ia pun menjawab, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Dalam sebuah riwayat dalam Al-Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahwasanya orang badui ini menjawab, aku tidak menyiapkan untuk kiamat ini salat yang banyak, juga tidak puasa yang banyak, aku juga tidak punya sedekah yang banyak, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, para pendengar sekalian, dalam hadis yang agung ini disebutkan bahwasanya orang badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kapan kiamat akan terjadi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkannya kepada pertanyaan yang lebih baik. Ya. Karena tidak penting kita mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Besok, lusa, minggu depan itu tidak penting. Tapi yang lebih penting untuk dibahas adalah apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat ini. Dan ketahuilah bahwasanya setiap orang yang tinggal, maka berarti dia telah terjadi kiamatnya. Berarti kiamatnya telah datang dan telah dimulai. Ya. Maka Rasulullah SAW menganjurkannya, ya, atau menganjurkannya pada pertanyaan yang benar. Kemudian dia menjawab bahwasanya dia telah menyiapkan untuk hari kiamat ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan hadis ini senada dengan hadis yang sebelumnya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya, dalam riwayat yang lain dalam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya orang badui ini mengatakan, aku tidak menyiapkan untuk hari kiamat ini puasa yang banyak, juga tidak sholat yang banyak, dan juga bukan sedekah yang banyak, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan perkataan orang badui ini adalah ibadah-ibadah yang sunnah, ya, yang tidak wajib, ibadah-ibadah yang nafilah atau mandub, atau kita kenal dengan istilah sunnah. Karena yang wajib harus dikerjakan, puasa yang wajib, sholat yang wajib, dan sedekah yang wajib atau zakat, itu semuanya wajib atas kita, jadi tidak boleh kita tinggalkan. Dan barang siapa yang telah meninggalkannya, maka dia sungguh telah melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal tersebut menafikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sampai meninggalkan sholat atau puasa yang wajib. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya kata Allah Muhammad, jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Thumma awrada rahimahullah ta'ala haditha Ibn Mas'ud qala ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah kifa taqul fi rajulin ahabba qawman ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه. أيضا أيها الإخوة المستمعون هذا الحديث نظير ما قبله ففيه قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب عندما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم أي بأن يعمل مثل عملهم فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. ففي هذا الحديث نظير ما قبله محبة أهل الفضل والنبل والديانة والعلم. Selanjutnya hadis yang ke-11 sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau katakan atau bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum tapi dia tidak beramal seperti amalan mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya. Hadis ini senada dengan hadis yang sebelumnya dan menegaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk mencintai orang-orang yang utama, mencintai orang-orang yang mulia, yang memperhatikan agama dan ilmu. Ya, karena dengan demikian kita insya Allah akan dibangkitkan dan tinggal di surga bersama orang-orang yang mulia ini, sebagaimana keterangan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Thumma awrada rahimahullah hadith Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا ثقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله: الأرواح إلى آخره، من رواية عائشة رضي الله عنها. ومعنى قوله إذا فقهوا أي إذا علموا وأصبحوا على بصيرة بدينهم ومراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخبر فيه عليه الصلاة والسلام أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، أي تفاوتهم بتفاوت معادنهم، ولهذا يتفاوت الناس في أخلاقهم تفاوتا عظيما، فهذا شديد الغضب وهذا كثير الحياء وهذا رفيق في تعاملاته وهذا مندفع ومتهور وإلى آخره. فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فيهم الكريم وفيهم اللئيم وفيهم الغليظ وفيهم الرفيق وفيهم الشديد وفيهم الليمن إلى غير ذلك. وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، من كان على خير في الجاهلية في مثلا الكرم والرفق والإحسان إلى الناس ومساعدة المحتاجين وما إلى ذلك، فهو أيضا في الإسلام هو الأخير والأفضل. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولكن بهذا القيد: إذا فقهوا أي دينهم وتعلموه وكانوا فيه على بصيرة، فإذا انضم إلى ذلك ما كان يتمتع به من أخلاق عالية ومعاملات كريمة، فإنه هو الأفضل من غيرهم من ليس كذلك. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، أي أن هذه الأرواح تتعارف بحسب الطباع التي جبلت عليها، وكل يميل إلى شاكلته وكل يرغب في جنسه، ومن هبب نفسه بالإيمان والخلق الفاضل والديانة والطاعة لله أحب الصالحين وأحب مجالستهم، وإذا والعياذ بالله أغرق وأدخل نفسه ودساها في الفسق والمعاصي كره الصالحين وكره مجالستهم ومال إلى مجالسة الفاسقين، فإن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Selanjutnya hadis yang ke-12 dalam bab ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, manusia itu laksana tambang yang berbeda-beda, seperti tambang emas dan perak. Yang terbaik di antara mereka atau orang-orang yang baik di antara mereka pada zaman jahiliyah adalah yang terbaik di antara mereka pada masa Islam jika mereka memahami. Dan roh itu adalah pasukan yang bermacam-macam atau kelompok yang bermacam-macam yang sifatnya berdekatan akan menyatu, dan yang sifatnya berbeda jauh maka juga akan menjauh. Ini riwayat Muslim. Adapun Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, meriwayatkan potongan hadis yang terakhir saja. Ya. Mulai dari sabda Nabi Muhammad SAW, wal arwahu junudun mujannadah. Ya. Potongan atau setengah hadis yang di depan itu riwayat Muslim, dan potongan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim secara bersamaan. Ya. Dan Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Aisyah, sedangkan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu berbeda-beda. Manusia itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda, sebagaimana emas dan perak juga berbeda-beda, tergantung dia ditambang di mana. Emas meskipun sama-sama emas, tidak sama kualitasnya, tergantung tempat penambangannya di mana. Kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya sebagian orang memiliki sifat yang tetap, sebagian lagi memiliki sifat yang sangat pemalu. Ada yang lembut dan halus, sementara di sana ada yang responsif dan cepat marah. Ada yang dermawan, ada yang pelit, ada yang keras, ada yang lembut, ya. Ada yang kejam, dan ada juga yang sangat halus. Dan barang siapa yang berada di atas kebaikan pada zaman jahiliyah, maka mereka akan menjadi yang terbaik, menjadi orang-orang yang baik di zaman Islam. Tapi ada syaratnya, yaitu idza faqihu, jika mereka paham. Maksudnya jika mereka mengetahui ilmu agama mereka, dan mereka mengetahui aturan dan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syaratnya. Jika mereka memiliki ilmu agama yang baik, kemudian ditambah dengan akhlak dan muamalah yang baik sebelum mereka masuk Islam, maka tentu saja ketika mereka sudah masuk Islam, mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik pula. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya arwah-arwah kita, ya, ruh-ruh kita ini laksana pasukan yang bermacam-macam, ya. Jadi satu pasukan yang berisi orang yang berbeda-beda. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kita akan dapatkan bahwasanya masing-masing dari pasukan tersebut akan dekat dengan orang yang memiliki sifat yang dekat dengan sifat dia. Dia akan dekat dengan orang yang memiliki sifat yang sama atau mirip dengan sifatnya. Itu manusiawi. Setiap orang cenderung untuk berteman dengan orang yang sama dengan dia atau sejenis dengan dia. Maka barang siapa yang membiasakan dirinya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka otomatis dia akan mencintai orang-orang saleh. Dia akan cenderung untuk berteman dengan orang-orang yang taat dan memiliki akhlak yang baik. Sementara kalau diri kita membiasakan diri pada hal-hal yang buruk, pada kefasikan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi kita darinya, maka otomatis dia akan membenci orang-orang yang saleh, dan hatinya akan cenderung untuk berteman dengan orang-orang yang sejenis dengan atau orang-orang yang memiliki sifat-sifat sejenis tadi itu, yaitu kefasikan, maksiat, dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث فسير بن عمر ويقال ابن جابر وبضم الهمزة وفتح السين المهملة، قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس فقال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برث فبرأت منه، قال كان بك برث فبرأته إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبرع، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون فيه غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافه من أشرافهم فوافى عمر فسأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برس فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى ويسا فقال استغفر لي، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسحر بأويس، فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، أي مقدار يسير بحجم الدينار أو حجم الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد وهم فقراءهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاقهم، والأمداد جمع مدد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. فهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه فضل أويس القرني رحمه الله تعالى وهو خير التابعين، وفيه فضل محبة أهل الخير والفضل والعبادة وفضل أيضا مرافقتهم ومجالستهم والاستفادة من علمهم وأخلاقهم وآدابهم والتواضع معهم في التعامل، كما هو واضح في هذه في هذا الخبر الذي فيه قصة أويس القرني الذي هو خير التابعين، وجاء فيه هذا الحديث يذكر فيه النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فضل هذا الرجل. Selanjutnya hadis yang ke-13 dalam bab ini yang diriwayatkan oleh Muslim di Usair bin Amr, dan ada yang membacanya Usair bin Jabir. Beliau berkata, Khattab, jika datang kepada beliau pasukan bantuan dari Ahlul Yaman, maksudnya pasukan bantuan untuk berjihad, beliau bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada orang yang bernama Uwais bin Amir? Maka berulang-ulang pertanyaan tersebut terjadi sampai suatu ketika ditunjukkan kepada beliau bahwasanya dalam rombongan tersebut ada Uwais bin Amir Al-Qurani. Maka beliau berkata, apakah engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais mengatakan, iya. Engkau berasal dari kabilah Murad dan berasal dari marga Quran? Maka beliau berkata, iya. Umar bertanya lagi, dahulu engkau punya penyakit baros, ya, penyakit putih atau supa. Kemudian engkau sembuh dari penyakit tersebut kecuali tersisa satu lingkaran dirham di tubuhmu. Uwais mengatakan, iya. Umar bertanya lagi, engkau punya seorang ibu? Iya, kata Uwais. Maka Umar mengatakan, wahai Uwais, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama bala bantuan dari Yaman yang berasal dari kabilah Murad dan dari marga Quran. Dahulu ia punya sakit supa atau kulitnya berubah menjadi putih. Kemudian dia sembuh, tapi masih tersisa satu lingkar dirham di tubuhnya. Dia punya seorang ibu yang kepadanya ia sangat berbakti, sehingga kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan penuhi isi sumpahnya. Maka kalau engkau bisa untuk memintakannya untuk istighfar untukmu, kalau engkau bisa memintanya untuk istighfar untukmu, maka lakukanlah. Kata Umar bin Khattab, wahai Umar, Nabi telah bersabda seperti itu. Maka sekarang aku memintamu untuk memohonkan ampunan untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Uwais pun beristighfar untuk Umar. Maka selanjutnya Umar berkata kepada beliau, setelah ini kemana engkau akan pergi wahai Uwais? Uwais mengatakan, aku akan pergi ke kota Kufah. Kata Umar, maukah engkau aku buatkan rekomendasi atau surat wasiat kepada pejabat di sana? Maka Uwais berkata, menjadi rakyat jelata lebih aku sukai. Maka tahun selanjutnya, ya, tahun berikutnya, datanglah seorang yang mulia dari kota Kufah, ya. Seorang dari kalangan bangsawan di Kufah. Maka dia bertemu dengan Umar. Umar pun bertanya tentang Uwais. Dan orang ini mengatakan, aku telah meninggalkannya dalam keadaan rumah yang rusak. Dalam keadaan rumahnya rusak dan barang-barangnya sedikit. Maka beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama bala bantuan perang dari Yaman dia berasal dari kabilah Murad dan dari marga Qaran. Dahulu dia memiliki penyakit supa, maka dia sembuh darinya kecuali hanya satu lingkar dirham. Ia memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepadanya. Maka kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memenuhi sumpahnya atau akan menjawab sumpahnya. Maka kalau engkau bisa untuk meminta dia memohon ampunan kepada Allah untukmu, maka lakukanlah. Ya. Jadi Umar bin Khattab mengulangi hadis Nabi Muhammad SAW ini kepada bangsawan dari Kufah ini. Maka bangsawan ini pun ketika kembali ke Kufah segera mendatangi Uwais. Dia berkata, mintakanlah ampunan untukku kepada Allah. Maka Uwais berkata, engkau baru saja melakukan perjalanan yang saleh, maka aku lebih pantas untuk dimintakan ampunan. Maka Uwais kemudian berkata, apakah engkau telah bertemu dengan Umar bin Khattab? Si bangsawan mengatakan iya. Maka akhirnya Uwais beristighfar untuk orang ini dan dia pun menjadi terkenal setelah itu. Orang-orang Kufah segera mengetahui tentang keutamaan dan kebaikan Uwais. Maka Uwais segera meninggalkan kota Kufah karena tidak ingin terkenal. Dalam sebuah riwayat di Sahih Muslim juga dari Usair bin Jabir disebutkan bahwasanya penduduk Kufah datang kepada Umar. Dan di antara mereka terdapat seseorang yang pernah menghina Uwais bin Amir Al-Qurani. Maka Umar berkata kepadanya, adakah di sini, apakah di sini ada seseorang yang berasal dari marga Qaran? Maka datanglah orang itu yang sebelumnya pernah menghina Uwais. Ya. Maka Umar berkata kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada kalian seseorang dari Yaman yang disebut dengan nama Uwais. Dia tidak meninggalkan Yaman kecuali ibunya. Dan dahulu dia punya sakit, kulitnya berubah menjadi putih, maka dia berdoa kepada Allah. Maka Allah menghilangkan darinya penyakit itu kecuali satu lingkar dirham atau dinar. Maka barang siapa yang bisa bertemu dengannya, hendaklah dia memintanya untuk beristighfar baginya. Dan dalam riwayat yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Dia memiliki seorang ibu dan dahulu punya penyakit kulit berwarna kulitnya berubah menjadi putih. Maka suruhlah dia untuk memohonkan ampunan untuk kalian. Ya. Perkataan atau kata ghabra dalam hadis maksudnya adalah rakyat jelata, ya. Dan amdar dalam hadis maksudnya adalah bala bantuan perang. Ya. Hadis yang panjang ini menjelaskan kepada kita beberapa hal, di antaranya keutamaan Uwais bin Amir Al-Qarani, di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya beliau adalah tabi'in yang terbaik. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang saleh, dan berteman dengan mereka serta mengambil ilmu dan faedah dari mereka. Juga menunjukkan kepada kita agar kita tawadhu', ya, rendah diri kepada orang-orang seperti ini dan bertakamul dengan baik bersama mereka, bermuamalah yang baik dengan mereka, sebagaimana telah jelas dari pertemuan antara Uwais bin Amir Al-Qurani dengan Umar dan juga dengan orang-orang yang lain yang disebutkan dalam hadis yang panjang ini. ثم أورد رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي أي أذن لي أن أعتمر وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا أي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي وفي رواية له قال أشركنا يا أخي في دعائك ومعنى أشرك لنا أشركنا يجعل لنا حظا ونصيبا من دعائك قال حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث في إسناده كلام، لكن ما جاء فيه طلب الدعاء من الغير ولا سيما المسافر أو من كان في رحلة عمرة أو نحو ذلك تحديا لأوقات الإجابة وحثا للغير على الدعاء له ولإخوانه المسلمين أمر لا بأس به فيما دلت عليه الأدلة تعاونا على البر والتقوى وتحقيقا للمصلحة التي تعم الجميع عندما يكون الداعي يدعو لنفسه ويدعو أيضا لإخوانه المسلمين. ومن دعا لأخيه فإن الله عز وجل وكل ملكا يقول ولك بمثل ذلك. Selanjutnya hadis yang ke-14 dalam bab ini dari Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku meminta izin Rasulullah SAW untuk berangkat umrah, maka beliau mengizinkan saya dan beliau mengatakan, jangan lupakan kami wahai saudaraku dari doamu atau dalam doamu. Maka perkataan ini, kata Umar, adalah perkataan yang sangat membuat saya gembira, dan kalau seandainya ditawarkan kepada saya untuk ditukar dengan dunia, saya pilih kalimat Rasulullah atau ucapan Rasulullah SAW yang tadi itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, asyrikna ya ukhayya fi du'aik, yang artinya, sertakan kami wahai saudaraku atau adikku dalam doamu. Ini hadis sahih, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Ya, sanad hadis ini disahihkan kesahihannya oleh para ulama. Namun makna yang terkandung di dalamnya, yaitu meminta doa kepada orang yang saleh, kemudian berusaha melantunkan doa atau menitipkan doa di waktu-waktu yang mustajab seperti waktu perjalanan umrah, kemudian mendoakan orang lain, itu semuanya adalah makna yang sahih, ya, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Ya. Itu semuanya dianjurkan dan boleh dalam agama kita. Dan kita telah mengetahui bersama bahwasanya orang yang mendoakan saudaranya, ya, dalam keadaan dia tidak hadir di depannya, itu akan diaminkan oleh malaikat. Diaminkan oleh malaikat, dan malaikat itu akan mengatakan, engkau mendapatkan seperti doamu itu juga. ثم ختم رحمه الله هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. ومسجد قباء هو مسجد في الناحية الجنوبية من المدينة، ويبعد عن المسجد النبوي قرابة 4 كيلو أو أقل من ذلك، وهو مسجد فيه هذا الفضل. وفيه أيضا ما جاء في المسند بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كل سبت يأتي مسجد قباء يصلي فيه، يذهب تارة راكبا وتارة ماشيا صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Yang terakhir, hadis ke-15 dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, bahwasanya beliau berkata, Nabi Muhammad SAW biasa mengunjungi Quba atau Masjid Quba, kadang-kadang berjalan kaki dan kadang-kadang dengan berkendara. maka kemudian beliau sholat di situ 2 rakaat. Dan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW biasa mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu, kadang-kadang berkendara dan kadang-kadang berjalan kaki. Dan Ibnu Umar juga melakukannya. Ya. Masjid Quba adalah sebuah masjid yang terletak di sebelah selatan kota Madinah. Ya. Dan berjarak kurang lebih 4 km dari Masjid Nabawi. Ya. Tempat ini merupakan salah satu tempat yang mulia. Ya. Yang keutamanya dijelaskan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnad beliau dengan sanad yang sahih. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia datang ke Masjid Quba dan sholat di sana 2 rakaat, maka dia laksana melakukan umrah, atau dia mendapatkan pahala umrah. Ya. Ini sebuah keutamaan yang besar, yang karenanya Nabi Muhammad SAW senantiasa membiasakan diri untuk mengunjungi masjid ini dan sholat di situ 2 rakaat. Bahkan setiap pekan, posisinya di hari Sabtu, beliau datang ke masjid yang mulia ini. Dengan demikian, telah selesai pembahasan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Taala melimpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.